Konsultasi Syariah. Apa itu jahiliyah? Pertanyaan. Apa itu jahiliyah? Mengapa disebut jahiliyah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jahiliyah dari kata al-jahl, yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi SAW. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam, Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk. Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi SAW, zaman jahiliyah telah berakhir, karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain, dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ada empat kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi SAW. Beliau pun menasihati Abu Dzar, kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir, meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat Muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. Sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi dua. Satu, untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. Dua, untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini, karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul SAW, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para Rasul, seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul SAW, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad SAW. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida siratal mustaqim. Untuk itulah, para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu da'i pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-lafdiyah. Demikian, Allahu a'lam.